kisah masuk Islamnya Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Ashhadu an la ilaha illallah. Pada suatu hari, Umar ibnul Khattab berpapasan dengan seseorang dan bertanya padanya, apakah kamu membenci agama nenek moyangmu dan kamu ikuti agama Muhammad? Dia berkata, aku telah melakukan itu. Namun hendaknya kamu ketahui bahwa ada orang yang lebih berhak kamu tanyakan tentang masalah ini daripada aku. Umar bertanya, siapa dia? Dia berkata, dia tidak lain adalah saudarimu sendiri dan iparmu. Umar segera bergerak menuju ke rumah saudarinya. Saat itu pintu sedang tertutup dan Umar mendengar suara sayup-sayup. Pintu segera dibukakan untuk Umar dan dia bergerak masuk. Umar bertanya kepada mereka, suara apa yang saya dengar tadi dari yang kalian pecah tadi? Mereka berkata, saya kira engkau tidak mendengar apa-apa. Pembicaraan terus berlangsung antara Umar dan mereka hingga Umar menjambak rambut iparnya dan dia memukulnya dengan satu pukulan yang membuatnya berdarah. Saudarinya berdiri dan memegang kepala Umar. Dia dengan sengit berkata, semuanya telah terjadi meskipun engkau tidak menyukainya hingga ke ubun-ubun. Umar merasa malu ketika ada darah yang mengalir. Dia duduk dan berkata, perlihatkan kepada saya kitab itu. Namun saudarinya malah berkata dengan menantang, sesungguhnya kitab itu tidak akan disentuh kecuali oleh orang-orang yang bersih. Jika engkau benar-benar mau memegang kitab itu, maka bangun dan mandilah. Umar bangkit dan berdiri lalu mandi. Setelah semuanya selesai, dia kembali dan duduk. Mereka kemudian mengeluarkan satu lembaran yang di dalamnya ada tulisan, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Umar berkata, nama-nama indah, penuh pesona dan suci. Qaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan man khalaqal arda was-samawati al-'ula الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah, tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah, yaitu diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, Ar-Rahman, yang bersemayam di atas Ars. Kepunyaannya lah semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semua yang ada di antara keduanya, dan semua yang di bawah tanah. Dan jika kamu mengeraskan ucapanmu, maka sesungguhnya dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Dialah Allah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan dia. Dia mempunyai asmaul husna, nama-nama yang baik. Ayat-ayat itu demikian membekas dan terasa agung di dalam dada Umar. Dia berkata, apakah karena ini semua orang-orang Quraisy berlari? Saat itulah Umar bin Khattab menyatakan diri masuk Islam dan mengucapkan dua kalimat syahadat, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Mendengar kesaksiannya, orang-orang yang bersembunyi keluar sambil mengumandangkan takbir dan berkata, kabar gembira bagimu wahai Umar, sesungguhnya Rasulullah SAW berdoa kepada Allah pada hari Senin, ya Allah, muliakanlah agamamu ini dengan dua orang yang engkau cintai diantaranya, Abu Jahal bin Hisham atau Umar ibn Khattab. Umar bertanya kepada orang-orang yang hadir di tempat itu, "Di manakah Rasulullah?" Saudarinya berkata, "Dia sedang berada di Darul Arqam." Umar berangkat ke tempat itu dan dia mengetuk pintu rumahnya. Orang-orang yang berada di tempat itu segera berkumpul. Mereka merasa suatu situasi yang tegang. Hamzah yang sedang berada bersama mereka berkata, "Ada apa dengan kalian?" Mereka berkata, "Umar." Hamzah berkata, "Buka pintu. Walaupun orang tersebut adalah Umar, jika dia menantang kita, maka akan kita hadapi. Dan jika lari, akan kita bunuh." Rasulullah yang berada di dalam rumah mendengar apa yang terjadi, segera keluar. Dan Umar segera mengucapkan dua kalimat syahadat. Orang-orang yang berada di tempat itu segera bertakbir yang didengar oleh penduduk Mekah. Ibnu Majah dan Al-Hakim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Ketika Umar Ibnu Khattab masuk Islam, Jibril datang menemui Rasulullah dan berkata, 'Wahai Muhammad, para penduduk langit sangat bersukacita dengan masuk Islamnya Umar.'"